Jauh sudah ku mengembara, banyak ku lihat peristiwa yang tenggelam terhanyut dusta yang terendah di laut dosa. Juga telinga pun bersaksi cinta, musuh atau misteri kau angkat keindah cahaya. Kau balut segala luka dosa. Secara tiba-tiba engkau ada, mengubah jalan hidup seorang hamba yang telah kau pilih untuk dapatkan hidayah. Secara sungguh-sungguh kau tunjukkan maha kasihmu pada seluruh insan. Dalam pencarian kembali ke pangkuan Tuhan. Secara tiba-tiba engkau ada, secara sungguh-sungguh kau tunjukkan. Secara tiba-tiba engkau ada, secara sungguh-sungguh kau tunjukkan. Secara tiba-tiba engkau ada, mengubah jalan hidup seorang hamba yang telah kau pilih untuk dapatkan hidayah. Secara sungguh-sungguh kau tunjukkan maha kasihmu pada seluruh insan. Dalam pencarian kembali ke pangkuan, secara tiba-tiba engkau ada, secara sungguh-sungguh kau tunjukkan. Secara